Baju rajin mohon, tuh hai gerobak bintang tu jalung bide hoga tak kumbeti ayam bak kaya cabung di lampu kaya nampiyo di modelung sedat buang beho di muka bak tu beme onon tanyang nata pelasa pokum beba telur le rata gampungan jurung mebulin medolon pakai lompre baju rajin mohan. Bersama Sudah oh malam dek karena suka berduka, orang yang menggantang suci cinta rusuhnya. Jalur kalau kebang, pernah musim bahagia, musim senyum purnama. Sayang hati lo rana, sampo anji lo subra, sia lo garing padra, hantu sampe lo rasa, lo pernah bunga senja. Sabar dong perkata di tarung iraya, lah batin buah mana. On kaya nganduro, dong pikir dong gata, ngomong bayang nina. Terima kasih. pasangan. Sidih di Sabang hai intan tak ingkar cinta. Tapi kehilangan harapan.